kenangan yang terjadi takkan kembali. Ya sudah miliknya, bukan milik kita lagi. Tak perlu menangis, tak perlu bersedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Pada ilahi, hanya itu yang kita bisa. Ambil hikmah, ambil indahnya. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Berjumpa di mimpi, kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Hilang memang hilang, wajahnya terus terbayang. Di mimpi, kau ajak aku untuk menari, bernyanyi bersama bidadari, malaikat dan penghuni surga. Sedih, tak perlu seduh sedan itu. Hadapi saja. Cobalah menari, cobalah bernyanyi, cobalah mulai detik ini. Hadapi saja.